Pada mulanya kita jumpa pada satu pesta dansa, berputar kamu bergaya, manis kau menyapa. Aku pun ada di sana, kamu berdansa, berputar kita bergaya, begitu malam saja. Oh, Monica.